Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan yang lalu telah kita baca dan kita simak beberapa penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya tersebut Al-I'tisam. Beberapa poin yang menerangkan kepada kita prinsip beragama, kaedah beragama atau kaedah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang pada kesimpulannya kewajiban mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Poin yang kedua, bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan perjuangan dan berada di dalam keasingan yang luar biasa di akhir zaman. Di dalam kitab tersebut juga beliau telah menerangkan kepada kita definisi lawan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'ah. Maka beliau pun menyebutkan kepada kita definisi bid'ah, ya. Definisi bid'ah, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan ulama salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in dan empat imam mazhab yang menerangkan kepada kita tercelanya perbuatan bid'ah. Juga beliau telah menerangkan kepada kita beberapa gagal faham sebagian orang atau syubhat sebagian orang sehingga menyatakan bahwa bid'ah itu tidak semua sesat tetapi ada yang hasanah. Maka beliau pun menjawab dan meluruskan hal demikian di dalam kitab tersebut serta beberapa poin yang lainnya. Maka insyaAllah ta'ala mulai pada hari ini dan seterusnya kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Inqadul Muslimin Min Waswasatil Jinni Wasyayatin. Sebuah kitab yang amat berfaedah, amat penting untuk kita ketahui segenap kaum muslimin, salah satu dari karya guru kami Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala. Beliau berikan judul dengan judul Inqadul Muslimin Min Waswasatil Jinni Wasyayatin, menyelamatkan kaum muslimin dari waswas syaitan, dari waswas jin dan syaitan, atau dengan bahasa lain tips agar selamat dari gangguan syaitan. Ini judul kitab dari beliau. Kata penulis rahimahullahu taala, tam'u syaitani fi adam wa dzurriyyatihi, ambisi syaitan terhadap Adam alaihi salam dan anak keturunan beliau. Kata penulis rahimahullah ta'ala wa hafizah, rawa muslimun an anasin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma sawwara Allah adama fil jannati tarakahu ma syaa Allah an yatrukah faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya pada nomor 2611 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi masuk ke Madinah selama 10 tahun. Pisan itu beliau masih kecil, dibawa oleh ibunda beliau yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diserahkan kepada beliau sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehari-hari selama 10 tahun sehingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendapatkan doa yang luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita berdoa untuk beliau atas permintaan ibunda beliau Ummu Sulaim dengan doa Allahumma barik lahu fi rizqi wa malihi wa umrihi, atau Allahumma barik lahu fi malihi wa umrihi wa waladihi. Ya Allah, berkahilah harta Anas, umurnya dan anak keturunannya. Berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk beliau ini, beliau diberikan harta yang berlimpah ruah, diberikan anak keturunan yang sangat banyak dan diberikan umur yang sangat panjang. Disebutkan oleh sebagian ulama yang menerangkan biografi beliau, beliau memiliki umur lebih dari 100 dan memiliki anak yang sangat banyak. Saking banyaknya anak beliau dan panjangnya umur beliau, suatu ketika ada seorang anak dan anak-anak datang kepada beliau dan beliau berkata kepadanya, man abu thonaniyah ke padahal anak ke siapa nama ayahmu, padahal anak beliau, ya karena umur sudah lebih dari 100, anaknya cukup banyak, ada yang menyebutkan 100. Nah ya, baik, teruk tiru anak mi kata yang thonaniyah ke padahal anak ke. Tapi karena umur sudah lebih dari 100. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak pernah, tidak boleh dan tidak pantas pesimis ya dalam berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya di antara adab berdoa kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yad'u ahadukum illa wa huwa muqinun bi ijabati. Hendaknya setiap kali kalian berdoa kepada Allah, kalian dalam keadaan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa itu. Karena terkadang syaitan memberikan bisikan kepada kita ketika berdoa untuk berburuk sangka kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, tetapi di dalam hatinya ada sangkaan, mana mungkin Allah kabulkan, mana mungkin Allah kabulkan. Itu justru sebab Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat, akan mengabulkan doa setiap orang-orang yang berdoa. Maka hendaknya mereka yakin bahwa aku akan mengabulkan doa mereka, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah diselamatkan dari Allah dari api yang secara akal tidak mungkin api itu bisa dingin. Ketika beliau ditelanjangi bulat kemudian dilamparkan ke dalam api yang sangat besar, Nabi Ibrahim berdoa dengan mengucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku dan ia sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Maka Allah pun berkata kepada api sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Nabi, wahai api, mendinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api, beliau tidak terbakar dan keluar dalam keadaan selamat. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim telah dianugerahkan oleh Allah seorang anak di saat beliau telah berumur 80 tahun. Anak pertama Nabi Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar, istri kedua, istri muda beliau. 13 tahun setelah lahirnya Ismail, Allah anugerahkan untuk beliau anak kedua dari istri pertama beliau, Sarah, yang umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Dan Allah lah yang telah mengabulkan doa Nabi Yahya alaihi salam atau Nabi Zakaria yang meminta kepada Allah, Rabbi la tadharni fardau wa anta khairul warithin. Ya Allah, berikan untukku anak keturunan, jangan engkau tinggalkan aku seorang diri yang tidak ada penerusnya. Ya. Dalam kan istri beliau telah mandul, secara logika tidak mungkin punya anak, secara medis juga demikian. Tetapi beliau tidak pernah pesimis dari berdoa kepada Allah. Beliau pun meminta kepada Allah untuk dianugerahkan anak keturunan. Maka Allah menyatakan, fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Kami pun mengabulkan permintaan Nabi Zakaria dan kami sehatkan istrinya. Maka kami pun anugerahkan untuknya seorang anak. Ya, seorang anak yang bernama Yahya, yang belum pernah sebelumnya ada nama manusia di dunia ini bernama Yahya. Namanya langsung diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dan dijadikan seorang Nabi lagi Rasul. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memiliki harta yang berlimpah ruah, umur yang sangat panjang dan anak keturunan yang sangat banyak. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Jalla wa'ala telah menggambarkan Adam di dalam syurga, Allah membiarkan Adam di dalamnya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Iblis datang keliling di syurga dan melihat Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Iblis melihat bahwa Adam diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala memiliki hawa nafsu, beda halnya dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan cahaya dan tidak diciptakan untuk mereka hawa nafsu. Oleh karena ya, para ulama menyebutkan kaum mukminin yang saleh itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena kalau mereka mampu mematahkan hawa nafsu mereka, itu luar biasa. Ya, mereka mampu mematahkan hawa nafsu mereka padahal mereka memiliki hawa nafsu. Ya, sedangkan malaikat Allah Jalla wa'ala tidak diciptakan untuk mereka hawa nafsu. Naam. Maka Iblis alaihi salam pun sadar dan mengetahui bahwa Allah telah menciptakan suatu makhluk yang la yatamalak. Apa la yatamalak? Kata Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fayadul Qadir, maksud la yatamalak adalah la yamliku naf'al waswasah anhu wa la yataqawwa ba'dhu bi ba'dh wa la yakunu lahu quwwatun wa thabatun bal yakunu mutazalzilul amr متغير الحال مضطرب القال معرضا للآفات. Kata beliau, maksud la yatamalak, tidak yatamalak adalah tidak mampu menolak bisikan syaitan, ya, tidak mampu menguatkan dirinya dengan sebagian yang lainnya, tidak memiliki kekokohan di atas agama Allah Jalla wa Ala, bahkan dia mudah tergelincir, mudah berubah, dan ucapannya terkadang tidak menentu dan membuka pintu-pintu kerusakan untuk dirinya. Ini hukum asal anak Adam. Oleh karenanya syaitan pun mengganggu dan memberikan bisikan kepada Nabi Adam untuk melakukan sesuatu yang Allah larang di dalam syurga, yang dengannya Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dan Hawa dari syurganya ke permukaan bumi. Apa itu? Apa itu? Syaitan memberikan bisikan kepada Nabi Adam untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam syurga, yang sebab itu Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga. Apa itu? Memakan buah bawah khuldi. Memakan buah khuldi itu nama dari iblis. Maka yang menyatakan demikian salah satu dari korban iblis setelah Nabi Adam. Ya. Atau menyatakan buah dari pohon itu juga kurang tepat. Yang tepat mengikuti bahasa Al-Quran, memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diberi nama oleh iblis dengan pohon khuldi. Jadi yang menamakannya khuldi adalah iblis. Beda ikut-ikutan ayo. Ya, kalau kita ikut menyebutkannya sebagai buah khuldi, satu sisi keliru, karena bukan buah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tetapi Allah sebutkan syajarah, pohon. Ya, khuldi adalah penamaan iblis untuk mengkelabui Nabi Adam. Khuldi artinya kekal. Ya. Iblis menamakan pohon tersebut dengan khuldi wa mulki la yabla. Ini nama dari iblis untuk pohon tersebut. Tatkala dia mengajak Nabi Adam alaihi salam untuk memakan pohon yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, dia menyatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan engkau kepada sebuah pohon yang kalau engkau memakannya khuldi wa mulki la yabla, kamu akan kekal di dalam syurga ini, dan engkau dan kerajaan engkau ini tidak akan sirna. Tidak akan sirna. Ini kata para ulama menerangkan kepada kita bahwa merupakan trik iblis dan bala tentaranya, serta orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, selalu membungkusnya, memberikannya nama dengan nama-nama baik. Syaitan tidak hanya menyatakan ayo makan sebuah pohon, tetapi iblis memberikan nama yang baik. Makan pohon yang kamu akan kekal, diberikan iming-imingan yang dengannya kerjaanmu tidak akan sirna. Wa inni lakuma laminan nasihin. Dan demi Allah, dia bukan bersumpah dengan nama Allah. Ya, aku bersumpah ya dengan nama Allah bahwa aku benar-benar cinta dan sayang kepada kalian sehingga aku memberikan kepada kalian nasihat ini. Makanya di dalam sepanjang sejarah tidak ada manusia yang mengajak kepada kejelekan dan yang mengaku bahwa dia sedang mengajak kepada kejelekan. Iblis mengajak kepada kejelekan, mengaku bertujuan baik. Mengaku ya bahwa dia penasihat dan bahwa tujuannya baik agar Nabi Adam tetap kekal di dalam syurga dan agar kerajaan beliau tidak sia-sia. Demikian pula manusia yang mengajak kepada syirik ya, mengajak kepada bid'ah ya, serta maksiat yang lainnya. Tidak ada yang mengaku bahwa dia mengajak kepada jalan neraka, padahal ya jelas-jelas itu sesuatu yang dapat menyeretkan manusia ke dalam neraka Allah, yaitu syirik, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, menjadi melahap berkah kepada kuburan orang-orang saleh ya, tatayur ya, memakai jimat ya, melakukan kebid'ahan yang akan menjadi sebab seorang itu akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan apa yang Allah haramkan yang jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lantas dia beralasan ya demi persatuan, demi ini, demi itu dan seterusnya. Itu bukan lagu baru, itu lagu lama, lagu yang diucapkan oleh iblis tatkala mengajak Nabi Adam untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah ya, yaitu memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah di dalam syurganya. Sebab itu Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurganya. Dan perlu diketahui, ulama menyebutkan bahwa di antara kekeliruan dalam akidah adalah menyatakan bedanya bahwa syurga yang Nabi Adam dulunya berada di dalamnya bersama Hawa dan iblis sebelum dikutuk oleh Allah, itu berbeda dengan syurga di hari kiamat. Ini salah satu akidah ahli filsafat dan liberal. Aqidatus salaf bahwa syurga yang Nabi Adam berada di dalamnya itu sama dengan syurga yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya. Memang kalimat jannah di dalam bahasa Arab terkadang bermakna kebun, taman. Tetapi apabila syurga tersebut disebutkan oleh Allah berserta alif lam, dengan alif lam fil jannah, maka ini maksud dengannya adalah syurga di hari kiamat. Dan seluruh ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabiin, menerangkan bahwa ini maksud dengan syurga tersebut adalah syurga yang di hari kiamat. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan u'iddat, u'iddat, u'iddat, dengan fi'il madhi, telah dipersiapkan, telah dipersiapkan, telah dipersiapkan. Ya, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian ahli filsafat bahwa yang dimaksud dengan syurga Nabi Adam adalah kebun. Ya, dan dibantah oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, di antaranya adalah ya penafsiran para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Yang kedua, ya, telah masuk atau telah diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung ketika Nabi Adam dan Nabi Musa berdialog. Nabi Adam menyatakan Nabi Musa alaihissalam, wahai ayahanda, andai kata engkau tidak memakan pohon yang dilarang oleh Allah, tentu engkau dan kami masih di dalam syurganya. Ya, beliau tidak menyebutkan dalam kebun. Andai kata di dalam kebun, tentunya walaupun Nabi Adam ya tidak memakannya, manusia juga bisa di dalam kebun. Dan Allah menyatakan, qul nahbitu minha, maka kami katakan, turunlah kalian darinya, karena syurga berada di ketinggian, sedangkan neraka berada fi asfalil asfalin, di tempat yang paling rendah. Hanya mereka ahli filsafat dan ya liberal yang menolak hal tersebut karena akal mereka yang pendek hingga beralasan tidak masuk akal. Nah, karena mereka selalu menjadikan akal sebagai dasar hukum, padahal Allah menciptakan akal untuk menerima hukum Allah Jalla wa'ala, bukan untuk mengomentarinya. Karena akal manusia itu ya lebih tipis daripada angin yang keluar dari anus. Dengan bahasa kasarnya, lebih tipis daripada kentut. Apa buktinya jemaah? Buktinya ketika seorang telah berwudu, keluar angin dari anusnya, maka dia pun mengulangi wudunya. Dia tidak mencuci bagian anus yang angin keluar darinya. Justru yang dia cuci adalah anggota wudu yang angin tidak keluar darinya sama sekali. Ya kan? Kenapa enggak anus saja yang dicuci? Kan angin keluar dari situ. Kenapa justru yang dicuci adalah anggota wudu yang angin tidak keluar sama sekali dari itu? Ini menerangkan kepada kita ya, bahwa akal tidaklah lebih tebal daripada angin yang keluar dari anus. Ya, itu saja enggak sanggup kita akalin, apalagi hal yang berkaitan dengan ghaib. Makanya dalam bab ghaib Allah sebutkan yu'minuna bil ghaib, mereka mengimani. Bukan yatafakkaruna fil ghaib. Bukan memikirkan tentang ghaib. Beda halnya dalam ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batinan subhanak faqina adzaban nar. Mereka memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyahnya Allah. Tetapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani hal-hal yang ghaib. Kita lanjutkan kembali. Kata beliau, azim syu'm fi iblis haitsu kada li nafsihi wa li dhurriyyatihi wa li adam wa dhurriyyatihi. Syaitan sangat benar-benar serius untuk merusakkan ya, untuk merusakkan Adam dan anak keturunannya. Bahkan dia bersemangat untuk merusakkan dirinya serta bala tentaranya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 62 bahwa iblis bersumpah di hadapan Allah, la an akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Jika engkau menunda kematianku sampai hari kiamat, khusus iblis, dia mati ketika hari kiamat dah datang. Adapun anak keturunannya, maka seperti anak keturunan Nabi Adam, mati hidup. Adapun iblis, ditangguhkan kehidupannya sampai hari kiamat. Nah, adapun anak keturunannya, maka hidup mati seperti anaknya Adam alaihi salam. La ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Aku akan menyesatkan mayoritas hamba-hambamu, anak keturunan Adam, yang selamat dariku illa qalilan, hanya kaum yang minoritas. Ini menerangkan kepada kita bahwa yang berada di jalan kebenaran adalah minoritas dan yang berada di jalan kesesatan adalah mayoritas. Di dalam surat Fatir Allah menyatakan walaqad saddaqa alaihim iblis dhannah. Sungguh telah benar sangkaan iblis, di mana kebanyakan anak Adam akan mengikuti bisikan iblis. Di dalam ayat yang lain dari surat Al-Anbiya Allah menyatakan wa in walakin aktsarun nas la ya'lamun al-haq fa hum mu'ridun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya sehingga mereka berpaling. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Jalla wa Ala. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf menerangkan kepada kita sumpahnya iblis dan ambisinya dia untuk menyesatkan anak keturunan Adam, anak Adam alaihi salam. Dia menyatakan thumma la'atiyanhum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan mengganggu anak keturunan Adam dari depan mereka, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya. Dia tidak menyatakan dari atas. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, karena dari ataslah turun rahmat Allah dan rahmat Allah tidak ada yang mampu menghentikannya. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan melihat kebanyakan mereka bukanlah orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan, kata iblis alaihi salam. Maka jangan sampai prinsip kita dalam beragama adalah mengikuti mayoritas manusia. Sedangkan Allah menyatakan jika engkau mengikuti mayoritas manusia, engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah Jalla wa'ala. Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan mayoritas sebagai standar kebenaran. Sebagaimana Allah tidak pernah menjadikan, Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan bahwa menjadikan minoritas sebagai tanda kesesatan dan kebatilan. Tetapi Allah menjadikan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi-Nya yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya lah sebagai standar kebenaran dan pertentangan dengan terhadap apa yang Allah jadikan sebagai standar kebenaran tersebut berupa Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya sebagai standar kesesatan. Allah berfirman wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang sesungguhnya. Maka bagi orang yang berada di lembaga fatwa dan yang semisal dengannya, sebelum mengeluarkan fatwa sesat suatu aliran dan seterusnya, maka hendaknya dia harus punya standar terlebih dahulu di dalam menilai itu benar atau sesat. Kalau menilai pesawat kapal sesat di laut dengan keluarnya pesawat kapal tersebut dari arah yang ditentukan, ya, telah ditentukan dia mestinya jalan ke arah timur. Dilihat dari kompas dia berjalan justru ke arah barat. Maka kita katakan kapal itu telah sesat. Ya, kalau dalam pengukuran ada istilah meter. Ya, ya. Kalau mengukur air ada istilah apa? Militer. Militer. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang dalam masalah agama, sebelum memfani suatu aliran, suatu pemahaman itu sesat, apa standar kita? Apa barometer kita? Apa koridor? Ya, kita di dalam membenarkan atau menyesatkan. Ya. Kalau kita orang yang menganut agama Islam, maka standar kita dalam menilai sesuatu benar itu atau benar ataukah tidak, pondasi kita, pedoman kita, landasan kita adalah Al-Quran, adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Di atas inilah kita berhukum, ya. Dan di atas inilah kita berpedoman dan berlandasan. Naam, ya. Maka, ya, teguran dan peringatan bagi saya pribadi dan semua, ya, kaum muslimin, terkhusus mereka yang dianggap sebagai ulama atau orang-orang yang berada di lembaga fatwa, agar bersikap adil dan bersikap ilmiah. karena apa yang keluar dari mulut ya mereka itu akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ada satu kalimat yang keluar dari mulut melainkan ada malaikat yang telah mencatatnya. Betapa banyak fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi, yang menjadi sebab pertumpahan darah, pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bahkan sebagian mereka justru menyesatkan pemahaman yang itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan empat madhab. Dan sebaliknya, membenarkan sesuatu yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta pemahaman ulama salaf. Ya. Maka hal ini hendaknya menjadi renungan bagi kita, karena kita di dunia ini tidak akan dipermasalahkan oleh Allah karena menyelisih mayoritas manusia. Tetapi kita akan bermasalah dengan Allah tatkala kita menyelisihi satu dari kalangan manusia ini, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan kama syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka kami pun mengambilnya, menyiksanya dengan penyiksaan yang sangat menghinakan. Maka barang siapa yang menyelisih Rasul, maka dia akan diazab oleh Allah sebagaimana Allah telah mengazab Fir'aun atas penyelisihannya terhadap Rasul yang utus kepadanya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, Innama ju'ila zillatu wassagaru ala man khalafa amri. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisihi agamaku. Sekarang justru orang-orang yang mengikuti agama Nabi dihina dan direndahkan. Ya. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keasingan dan kelak akan menjadi asing kembali di hari di akhir zaman. Dan bahagialah orang-orang yang asing karena mempertahankan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan kita gimana? Kita tunggu syuruk. Syuruk sekarang jam 7. Saya tidak ingin memberat-beratkan. Tunggu sampai syuruk. Nah, tidak masuk kantor hari ini. Sabtu libur ya. Baik, sepakat nunggu syuruk. Kalau Anda siap saja. Ya, karena tadi kemarin pas saya pulang dari Qatar ada seorang syekh ngasih nasihat, kalau kamu ngisi kajian jangan sampai keluar dari mulut atau ada di dalam hati audien laitahu sakat. Aduhai miyakalih miyakagepiuh. Aduhai kalau dia sudah berhenti. Sebagai ulama salaf menyatakan, idza talal majlis fa syaitanu lahu nasib. Majlis muka panjang dahat yang kaitan mang bisikan syaitan biasanya. Kiban, kalau antum memang mayoritas minta sampai syuruk, ya kita selesaikan sampai syuruk. Karena syuruk sekarang jam 7. Kiban, atau tidak menunggu syuruk, yang menunggu syuruk ya setelah taklim. Ana ikut saja. Ha, kiban. Lanjut, berurang tuha. Lanjut sampai syuruk, nunggu syuruk ya, tanggung ya, untuk mendapatkan pahala haji dan umrah insyaallah. Baik. Berikut ini kata Syekh, kaidu syaitani dhaif. Gangguan syaitan itu amat lemah, kata Syekh. Kata Syekh, iyyaka iyyaka ayyuhal muslim al-musab bil waswasah. أن تظن أنها لن تذهب عنك بدعوى أنها قد تمكنت منك وأن شيطان يصول ويجول فيك. Wahai saudaraku muslim yang diuji oleh Allah dengan waswasah, atau juga orang yang kesurupan jin, jangan sampai engkau mengira bahwa gangguan syaitan itu tidak akan pergi darimu karena alasan dia telah menancap kuat dan dia berada di dalam tubuhmu. Jangan sampai engkau mengira bahwa dia tidak akan hilang dan tidak akan pergi darimu. Ala falta'lam anna kayda syaitan dha'ifun binassil ayah. Ketahuilah sesungguhnya gangguan syaitan itu amat lemah. Karena Allah berfirman, inna kayda syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya gangguan syaitan itu amatlah lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Ya, karena sebagian orang ada yang sudah pesimis. Ya, pesimis dari gangguan syaitan. Ya, sehingga sebagian mereka melakukan apa saja yang dibisikkan oleh syaitan. Sekalipun itu berbuatan syirik. Ada yang menyembelih ayam berwarna hitam. Ya, karena bisikan syaitan. Dan permintaan dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Apa kaitannya penyakit kudis dengan ayam hitam? Ya kan? Sebagian orang ya untuk berobat kepada seorang dukun, dia diminta untuk menyembelih ayam yang berwarna hitam. Ya, disebutkan ciri-ciri khusus. Nanti disembelih di hari-hari tertentu. Ya. Ini salah satu dari permainan syaitan, karena dengan itu dia telah melakukan syirik besar dan dia telah murtad kekal dalam neraka Allah selama-lamanya kalau mati belum bertaubat. Karena menyembelih untuk selain Allah salah satu dari dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Walaupun ketika dia menyembelih menyebut nama Allah, kalau dengan sembelihan tersebut tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma uhilla bi ghairillahi bih." Dan apa yang disembelih untuk selain Allah, dan Nabi menyatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan tidak sedikit kaum muslimin, ya, terlebih lagi yang di daerah-daerah yang melakukan hal tersebut. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan syirik atas permintaan syaitan. Ya, melalui dukunnya menyembelih hewan, ya. Atau ya, mendatangi kuburan tertentu, meminta kepada kuburan tersebut, dan seterusnya. Padahal kalau dia sadar bahwa syaitan itu sangatlah lemah. Sekalipun dia kesurupan dengan syaitan. Karena syaitan ya, bukanlah khaliq. Dia makhluk berada di bawah masyiah Allah Jalla wa'ala. Maka apa yang perlu dia takuti dari syaitan? Kata beliau, ولهذا قال غير واحد من المفسرين أنه يسعى بالوسوسة ليفسد حال الإنسان وهذه الوسوسة ليس فيها أي سلطان على العبد إن هو أقبل على الله. Karena lemahnya syaitan, kata ulama salaf, dia mengganggu dan merusak manusia ini dengan melakukan waswasah, bisikan. Dengan bisikan. Dan itu tujuan utama. Nanti akan disebutkan oleh syaitan. Tujuan utama syaitan mengganggu anak Adam. Tujuan utama syaitan mengganggu anak Adam bukan hanya sekedar membuat anak Adam itu yang tadi hidup sehat sekarang tidak lagi sehat. Yang tadinya bisa makan dengan sempurna sekarang tidak lagi bisa makan dengan sempurna. Yang tadinya bisa tidur dengan sempurna sekarang tidak lagi bisa tidur dengan sempurna. Bukan sekedar itu. Tetapi tujuan utama iblis dan bala tentaranya adalah untuk menjerumuskan anak Adam kepada syirik. Tidak bisa ke syirik, kepada bid'ah. Tidak bisa ke bid'ah, baru kepada maksiat. Nah, ini tujuan utama iblis untuk dalam menyesatkan anak Adam. Yeah. Sehingga kata Syekh, yeah, bukti dia lemah, yeah, bahwa yang pertama kali dia lakukan kepada anak Adam adalah waswasah, adalah bisikan, ya, bisikan-bisikan kejelekan. Kata Syekh, bisikan itu amatlah lemah. Bisikan syaitan itu sangatlah lemah apabila seorang hamba menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Cuma masalahnya sebagian orang menghadap ke dukun, bukan ke Allah. Ada beberapa tempat, andai kata tidak menimbulkan fitnah, akan saya sebutkan nama tempatnya. Orang berobat ke situ mengalahkan beberapa dokter hebat di Banda Aceh ini. Ya, bahkan di situ ada rawat inap lagi. Ya, ada rawat inap. Samping rumahnya itu ada kos-kosan. Jadi pasien rawat inap, nginap di situ. Dia dapat untung dari berobat, dari sewa tempat tinggal. Dan disebutkan, kenapa saya katakan dukun, iya. Kenapa? Karena dia disebutkan setiap malam Jumat tertentu, ada enggak setiap Jumat, ada Jumat-Jumat tertentu dia memandikan kerisnya. Ya, dengan cara yang sangat ya aneh. Ya. Kemudian dia mengaku mengetahui perkara gaib. Ini sudah pasti 100% dia dukun. Kalau dia berada di negara Saudi Arabia dipenggal lehernya. Ya, di Saudi Arabia itu ada polisi dibentukkan, hanya ada di Saudi Arabia. Dibentukkan khusus polisi intelijen membasmi dukun dan tukang sihir. Mereka dibentukkan khusus keliling Saudi Arabia mencari dukun dan tukang sihir. Ya. Kalau didapatkan, dia minta untuk tobat, tidak mau tobat, penggal lehernya. Karena dukun dan sihir itu merusakkan negara dan agama. Ya. Dia menebak mengetahui perkara gaib dan mengobati dari jauh. Nyon wo ju ilai. Nyon tu malang pubat dari ino. Nyamil ka takit. Yang berarti tengok kumubut ino. Hai bisul. Pak takit. Pak ta'i. Cik pak ta'i takit bisul. Nyon anak ta'i. Panina takit bisul. Nyon kan? Ya. Pada Allah menyatakan. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardhil ghaiba illallah. Wa ma yash'uruna iyada yub'athun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, baik malaikat yang ada di langit maupun manusia yang ada di dunia ini. Yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi. Allah Maha mengetahui terhadap perkara gaib. Allah tidak akan menyingkapkannya kepada siapapun kecuali hanya kepada yang Ia ridai dari kalangan para rasulnya. Para rasulnya saja tidak tahu perkara gaib kecuali dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan "Law kuntu a'lamul ghaiba" lastakthartu minal khair wa ma massani minas su. Andai kata aku tahu perkara gaib, niscaya akan aku perbanyakkan kebaikan dan tidak akan ada sesuatu kejelekan yang menimpa aku. Tetapi di perang Uhud gigi geraham Nabi kita patah. Ya. Pipi beliau pecah. Ya. Dan topi perang beliau hancur. Ya. Kok bisa ada orang yang dikatakan ulama tapi tahu perkara gaib? Bahkan sebagian ulama dia disebutkan ulama karena mengetahui perkara gaib saja, hanya di situ kekhususannya. Gaian memang anak had malim. Gaian memang dari sisi penguasaan fikih kitab anak had. Tapi ngan tasawuf ji ayat had, mute aluh barang gadah bagaian tajak. Bahkan sebagian orang gejak bak ogoknya kan gak belajar fikih, kan gak belajar akidah, kan gak belajar hadis, kan gak belajar baca kitab, tapi ya belajar kiban pubat orang. Kiban luh barang gada. Ya cok keramat yang bahasa ilmiah dengan tanda kutip. Datang ke dia bukan belajar akidah, bukan belajar fikih, bukan belajar hadis, bukan belajar baca kitab, tapi belajar keramat. Sebenarnya bahasa tepatnya bukan belajar karamat, tapi belajar menjadi dukun. Belajar menjadi tukang sihir. Karena mengetahui perkara gaib. Mengaku tahu perkara gaib. Ya. Jik geluh barang gada. Gada honda baganya ijayat tayung. Subhanallah. Para sahabat barang hilang saja enggak datang ke Nabi. Ya. Mestinya honda gada kan bak pol lantas, bak sat lantas ijak. Ini bukan bau orang haya, bau orang malim. Dia kata yang padu memuhi kata. Pak tinggai kata. Pak kepuduk honda. Hami orang tanya pak puduk honda. Mana orang je tebak. Ya kan? Ini mengaku mengetahui perkara gaib. Para ulama menyebutkan salah satu dari pembatal Islam adalah mengaku tahu perkara gaib. Karena dia telah mengaku sederajat dengan Allah Jalla wa'ala. Karena gaib itu adalah kekhususan Allah Jalla wa'ala. Dan meyakini ada pada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Karena definisi syirik itu adalah sarfu syai'in min khasa'isillah di ghairillah. Memalingkan salah satu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Baik dalam perkara rububiyah, perkara uluhiyah, ataukah dalam bab asma' was sifat. Dan sangat banyak orang tertipu dengan orang-orang yang seperti ini karena penampilan dan ibadahnya. Bahkan ada seorang dukun taubat dengan sebab guru kami Syekh Muhammad bin Abdullah, Syekh Muhammad Al-Imam Abu Abdullah. Ketika dia taubat, dia sebutkan bahwa profesi dia sehari-hari adalah imam masjid, imam salat lima waktu. Kok bisa? Kata dia, bisa Syekh, saya setiap salat tidak pernah berwudu. Saya salat hanya untuk mengkelabui masyarakat saya agar mereka tidak tahu bahwa saya dukun. Dan yang selamat dari tipu daya dukun itu hanya orang-orang yang berakidah salaf. Iya. Yang berada di atas akidah Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, hanya mereka yang selamat dari tipu daya dukun. Apalagi di zaman modern ini, dukun berada di televisi yang mungkin diberikan nama ustaz. Ya, dengan melihat bicara seorang ibu, dia bisa memprediksi ibu punya penyakit ini tam tanpa tiga. Ya. Mengaku mengetahui perkara. Kenapa saya bilang tanpa tiga? Karena dengan kita menampar dia, membuktikan dia tidak tahu perkara gaib. Karena kalau dia tahu perkara gaib, sebelum kita tampar sudah pasti dia ambil kuda-kuda dulu. Ya kan? Karena ada cerita teman di Jawa sana bahwa ada seorang dukun. Ya, dia sedang jengkel, enggak sabar lagi. Ngaku tahu perkara gaib. Akhirnya dia datangi. Dia tanya, "Kami dengar Bapak tahu perkara gaib dan bisa menebak hal yang belum terjadi." Dia menjawab dengan pede, "Iya. Coba Bapak pikirkan dan tebak apa yang akan terjadi beberapa saat lagi." Di saat dia sedang acting menebak akan apa yang terjadi, diambil gelas yang di depan dukun ini, langsung dia banting dan dia pecahkan di depan dukunnya. Terkejut dukunnya. Baru dia katakan, "Dukun dusta. Kalau dukun tahu perkara gaib, sebelum saya pecahkan, dukun akan mengambil ini gelas dan akan menyelamatkannya dari tangan saya." Ya, "Miona dukun ja ba dukun." Tayang lagi. "Hai lu dengar jin tebak perkara gaib, betoi urang malim tuah." Ya. "Betoi bele nyo nak jin tebak ya, apa yang akan terjadi sesaat lagi." Pasti dia akan berpura-pura nebak. Bentar. Ya, igata dari pani. Umu badum tengah gelag actingnya tanpa tiga puam tanpa berubah tanpa ya berubah nanti kata saya pekan tanpa lu saya dapat kata tahu perkara gaib yang depu perkara gaib dengan tangkis pekan ni bagi lu tanpa rona ya subhanallah. Andai kata dukun itu tahu perkara gaib, kata para ulama, enggak mungkin dia cari tahu, tidak mungkin dia menjadi dukun, karena dia tahu bagaimana siksaan Allah di alam kubur dan dahsyatnya neraka Allah. Dia tidak akan mungkin pilih jadi dukun, dia pasti akan pilih jadi orang soleh, karena bisa melihat isi syurga dan isi neraka, isi alam barzah yang begitu indah atau begitu dahsyat. Tapi karena enggak punya akidah, betapa banyak sekarang kaum muslimin kudukun jamaah. Padahal sebenarnya terkadang hanajin bak tubuh kalian. Hanya sekedar sugesti. Sugesti. Sugesti najin. Gak mubat, badukun, akhibu ibu jin. Ya. Dia punya khodam, sehingga dia merasa dirinya punya jin. Pas geru'yah, na efek. Padahal ke geru'yah, jampi-jampi. Na efek. Ya, tipu daya syaitan. Akhirnya menjadi pasien tetap. Bahkan tidak sedikit kita dapatkan ada orang yang sudah menjual kebunnya, menjual tanahnya, menjual asetnya selama berobat ke dukun bertahun-tahun. Dukun terkadang enggak dipanggil dukun tapi dipanggil dengan nama-nama agama. Ya. Sudah bertahun-tahun baru pergi ke dokter. Pergi ke dokter gratis lagi. Leh gratis gelake bu boleh laju. Miongen dokter fiuro hantaba di bagian urang ngemubat. Tapi miongen dukun 20 ton di tim taba. Ya. Padahal Nabi menyatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau arrafan, orang pintar tentunya menurut orang bodoh. Ya. Maka sungguh dia telah murtad, kata Nabi. Telah kafir terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada ucapan dukun itu salah satu dari sebab atau dari salah satu dari pembatal Islam. Dia harus memperbarui Islamnya. Kalau tidak bertobat kepada Allah, dia mati berstatus sebagai orang yang murtad, kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Kalau dia hanya sekadar datang tanpa percaya kepada ucapan dukun, maka kata Nabi, lam tuqbal salatu arba'ina yawman, salat dia selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Itu kalau sekadar datang dukun, ya, tateh tilainan ya tamu badinan, walaupun dipegah dukun tapi be dapat teh ya bagaim. Kena orang lengan terhadap. Nyen pepluh roh pepluh malam salat hana merpak pahala. Salat sah. Memang mana hana sumayang. Batal Islamnya orang enggak salat lima waktu. Nah. Cukup le korban dukun jemaah. Apalagi di daerah-daerah. Kenapa? Karena jino kan dukun Ibu Nanroy. Ibu Nanroy ustaz. Ya. Ibu Nanroy nama-nama agama. Ya. Sebagainya naik surban dikerai bauleh. Ya. Sebagainya ke masjid seperti dukun yang diaman tadi. Bahkan disebutkan salah satu dari ustaz kita bahwa di Saudi itu pernah ditangkap tukang sihir dukun, dia profesi sehari-hari muadzin lima waktu. Muadzin. Ya. Makanya kalau sudah ada orang menebak kebaikan, kejelekan, ya menebak, nah itu sudah pasti. Ya. Atau dia menganjurkan orang untuk berobat dengan ayat-ayat yang sama sekali tidak ada penjelasan dari Nabi bahwa ayat itu untuk obat ini. Ya, saya pernah mendengar waktu acara di televisi ada orang yang sakit lututnya, katanya caranya baca ayat wa idza batashtum batashtum jabbarin dari surat Asy-Syuara, pukul-pukul ke lutut. Ya. Ada pula wa idza mariyatun fa huwa yashfin, pukul ke bagian sakit beberapa kali. Ada pula yang saya mendengar langsung dari seorang yang sedang menyampaikan kepada pasien dalam sebuah perjalanan. Dia menyatakan bahwa dirinya sudah sekian lama nikah belum punya anak. Dia bilang baca surat Ar-Rahman ayat ini. Kalau enggak salah itu tidak banyak marjal bahraini yaltaqiyan, beberapa ayat diulang-ulangi sekian kali sebelum tidur. Anak bilang antum spesialis mandul ya. Baru terkejut dia. Dari mana antum dapatkan? Ya, itu kejadiannya di kota Medan. Dari mana antum dapatkan itu? Makanya para ulama sebutkan di antara sebab terkadang seorang kesurupan itu adalah melakukan bid'ah. Ya. Bahkan disebutkan di suatu tempat itu ada orang yang dia kesurupan karena membaca ayat kursi dengan cara yang bid'ah dan membaca beberapa tasbih, beberapa zikir dengan jumlah tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu di waktu tertentu yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya jemaah. Apalagi sekarang di televisi ya, lagi rame-rame acara ya, menebak penyakit apa ya, mengusulkan baca ayat ini dan itu. Ayat Al-Quran diturunkan bukan untuk itu, kata para ulama. Bahkan di masa Nabi aja ada tabib, ada dokter ya. Ya. Sehingga datang seorang dokter kepada Nabi minta izin untuk menjadikan kodok sebagai obat. Kemudian Nabi tidak membolehkannya. Menunjukkan ada dokter, ada yang ahli kesehatan. Walaupun secara umum Al-Quran adalah syifa'un lima fi sudur, obat untuk hati, tapi menyatakan ayat ini untuk obat mandul, ayat ini untuk obat lutut, obat ini untuk asam lambung. Ya, Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Ya, ini hanya merusakkan akidah kaum muslimin saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Baik, di sini ada pelajaran pertanyaan yang saya kira bagi penanya silakan untuk berkomunikasi atau langsung menghubungi saya terkait pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada hal yang lain? Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, beliau enggak. Penyong praja, Ustaz. Imam praja. Anu atau pada hal doksi, Ustaz. Enggak. So, praja atau nanti minta calon istrinya apa namanya. Nanti dia juga tahu yang itu praja ini apa yang... Ya, Mbak Dayu Aceh. Oh, itu dia. Jadi terkadang orang... Kami maksudnya kibah. Minyonan kami. Maksudnya kibah. Ya, praja. Perangui, prajanya. Perangui itu, perangui. Praja artinya perangui, sinonim perangui. Kemudian nanti dia itu mencari istrinya. Oh, yang Oh, mi unyong, kami unyong gajah. Yang dukun, Pak. Dukun, ya, suruh dia pindah ke Saudi, ya, biar jadi warga negara sana, kemudian kasih tahu ke mahkamah biar ditangkap penggal. Itu namanya arrafan, kata Nabi tadi, arrafan. Dalam istilah syar'i ada kahin, ada arrafan. Kahin mengaku tahu perkara gaib. Kalau arrafan, dia menebak sesuatu dengan melakukan sesuatu. Contohnya tadi, mengkait-kaitkan sesuatu dengan sesuatu, nama, kejadian, dan seterusnya. Itu namanya arrafan dalam bahasa hadis. Nabi menyatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun aw arrafan, orang pintar tentunya menurut orang bodoh, maka sungguh telah kafir terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia enggak percaya, sekedar ngetes, maka salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Nah, bahkan itu banyak, sebagian orang dikatakan alim, tengku, tapi dia aluh belun. Orang yang muka yang aluh belun lebat tengku. Nyom belun belun gad Tuhan beleh. Pa tangai padu mi kata lai tangai sekian sekian sekian. Pat tingai thonan urang si. Nah. Calon lakau apa nyo bulan tu mana gak kata nyan arrafan walaupun ikun ulama nyan arrafan mengaku mengetahui perkara gaib. Sebenarnya itu sama dengan zodiak, sahabat. Sebenarnya itu sama dengan zodiak. Hanya saja zodiak itu istilah lebih modern saja. Ya. Itu kalau dikembalikan kepada bahasa hadis, itu termasuk ilmun nujum. Ya. Dikembalikan ke sana. Ya, salah satu dari sumber kesyirikan jahiliyah dengan menembak bintang-bintang. Ilmu perbintangan. Bahkan disebutkan oleh beberapa guru saya di beberapa daerah itu sudah ada pelajarannya. Ya, menebakkan nasib manusia dengan bintang. Itu arrafan. Atau sebagian mereka tidak mengaku tahu perkara gaib, tetapi ada keyakinan bahwa bulan-bulan tertentu itu bulan sial. Contohnya bulan Safar, bulan Safa. Istilah sebagian orang bulan suum, hanagat untuk mengkawin. Ya. Ini jatuh kepada at-tayyur. Syirik kecil kalau dia menganggapnya sebagai sebab kejelekan. Dan itu telah diperangi oleh Rasulullah dari kaum jahiliyah. Kok masih kita pertahankan? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, la adwa wala tiyarata wala safar wala hamah wala naw'a wala ghawla. Tidak ada penyakit yang menular sendiri tanpa izin Allah. Ya. Tidak boleh mengadu nasib pada seekor burung. Orang jahiliyah di masa itu kalau ingin safar atau ingin punya usaha sesuatu, mereka melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Mio cicimnya yang kali kepuluh ipa warahunun, berarti tanda baik. Mio cicim tersebut ipa warahwi, ya, berarti tanda ganteng kalian. Kiban tersiksa audib urung yang nasyirik, kan? Tersiksa harap. Diperbudak oleh syaitan. Nasibnya digantungkan kepada seekor burung. Pada burung tersebut makan dari tangan dia. Inilah orang yang tidak punya akidah, tersiksa hidupnya. Ya. Kemudian kata Nabi, wala safar. Tidak ada kejelekan dengan bulan Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Orang jahiliyah enggak berani nikah di bulan Safar, enggak berani safar jauh, dan tidak berani buka usaha besar di bulan Safar. Dan saya kira ini masih ada di sebagian tempat. Sampai ada orang yang menelpon saya, ya, bahwa dia bekerja sama dengan seorang apa namanya developer, ya. Bangunkan 3 toko, 1 buat dia, 2 untuk developer ini. Pas dia mau buka toko tersebut, ingin aktifkan di bulan Safar, yang bangun dan beberapa toko setempat menegurnya, hai beka buka ilainya bulan Safar, bulan tu mkapreh lah dia ada. Subhanallah. Nyambak dayo kan di luar. Ya. Padahal yang kebuka hati bulan kan kata buat dia untuk promosi. Ya kan, dukna kebaikan. Makanya orang pelaku syirik, da'i syirik itu, dia bukan hanya perusak akidah, dia juga perusak ekonomi dan merusak negara. Itu da'i-da'i syirik itu. Tidak hanya merusak akidah, dia juga merusak ekonomi. Contohnya ini. Orang kena muka belum tafak. Anak jadih, si belum ketuk gede. Anak jadih gemulai. padai mesti beleng kerana omset bacut inan. Ya kan? Taib. Wala hamah dan tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Nyo matang napa hana burung dayo? Matang na. Urang jahiliyah mio kana burung hantu. Apa burung hantu bahasa dayo urang Aceh? Ha? Jampuk. Yeah. Yang berada di pohon atau rumah. Nyang pelit habis ni. Habis nafah bak pelit. Yeah. Dan berkeyakinan akan ada musibah besar atau ada orang mati. Itu akidah jahiliyah yang masih diwarisi oleh sebagian orang. Atau nakleng, nakleng ujun rinti-rinti ujun urang mati. Baik kata bi ilainya haim dua. Kapreh lihat. Kiban ancul. Pelaku syirik itu tidak hanya menghancurkan akidah, dia juga menghancurkan keamanan, ketenteraman dan juga menghancurkan ekonomi. Contohnya benar anak agama ini mengkawin kah nak jadi mengkawin. Ya. Yeah. Gara-gara belentum, ai sabali merete basina akhibu bedakeun belentum uro-uro kuat apa ya pemkawin. Puplungan engkau Medan payah puplung ini. Medan ini dia hana bulu belentum, mandu bulen oke ini. Hancu. Ya, yeah. Urang ipegat le ahli syirik ini. Dai-dai kesyirikan. Atau lain seperti yang disebutkan mano. Ngeprediksi nah ni katanya, oh berarti kata nak perangui kaming. Calon kata, tonan, pajan lahi. Ya, dari paneji, tonan yahi. Oh perangui suami kamu ada sifat sapi. Berarti enggak cocok kamu bertemu yang punya perangai. Sapi dengan perangai kambing. Anda perangai dajjal. Yang menebak itu. Karena dusta, dajjal itu artinya banyak kathirul kathib. Itu arti dajjal. Orang yang banyak dusta itu arti dajjal dan pandai mengkelabui. Yang mina orang lain pegah hilong kambing kata dajjal. Toga kambing dajjal, kambing buruk-buruk, kambing ke neraka tempat mina dajjal neraka tempat. Nyan dajjal, dukun bin dajjal itu. Menebak-nebak seperti itu walaupun dia dinamakan ustaz. Walaupun ibuh nan dengku, walaupun ulama, nyan dajjal. Ya, ngaku tahu perkara gaib itu dukun, itu kahin, itu araf. Ya. Allah menyatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Ya. Allah musta'an. Ya, dan orang yang seperti ini sangat banyak, sebagiannya dikatakan ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab.